Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, yang insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari Syarah Manzumatul Haiyah karya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Ibni Abi Dawud rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita memurojaah manzumah fadhal yang mau membaca 3 bait ya. 3 bait, kita sudah sampai pada 3 bait. Fadhal. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam menjelaskan bait yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullahu taala, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal aqtiya'u wa afsahu. Aqidah Ahlussunnah tentang kalamullah. Kita sampai pada ucapan syarih hafizahullah taala ya, bahwasanya beliau menyebutkan inna mas'alatal qauli bi khalqil qur'an la tahtaju ila hadzal ihtimam, yaitu orang yang mengatakan bahwasanya permasalahan al qaul bi khalqil qur'an, permasalahan tentang membahas orang atau pembahasan tentang khalqul qur'an ya, la tahtaju ila hadzal ihtimam, itu tidak butuh untuk terlalu dipentingkan ya. Pembahasan yang tidak penting, ini perkataan sebagian mereka, li annaha min fudulil kalam, karena pembahasan ini termasuk fudulil kalam, pembahasan yang tidak ada faedahnya, pembahasan yang berlebihan ya. Fudulul kalam artinya kalam yang berlebihan. Kama yaqulu ba'dul mutahallitin minal kutabil mu'asirin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ya para penggembos ya, para mutahallitin dari kalangan penulis-penulis masa kini, para pemikir-pemikir ya, mereka mengatakan pada zaman sekarang ini kita tidak perlu membahas ya tentang masalah khalqul Quran, masalah kalamullah tidak penting, ini kata mereka. Wa man yatasamma bil ilmi, demikian pula orang yang mereka menamakan sebagai ahlul ilmi ya, para cendikiawan, fa hadza qaulun batil, maka ini termasuk perkataan yang batil. Wa hadza tahwinun min mas'alatil khatirah la yanbaghi at-tasahulu fiha, dan ini termasuk bentuk peremehan terhadap permasalahan yang penting ya, permasalahan yang berbahaya yang mana tidak sepantasnya untuk seorang bermudah-mudahan padanya. Ini pembahasan yang penting, masalah kalamullah. Falaisa hiya min fudulil kalam, dan bukan termasuk dari fudulil kalam, bukan termasuk pembahasan atau kalam yang berlebihan. Ya, tapi pembahasan ini adalah pembahasan ilmu. Nah. Kemudian kita beliau wa hadzal kalam tasfihun lil a'immatil ladzi ihtammu bi raddiha. Perkataan ini, orang yang mengatakan bahwa saya pembahasan tentang khalqul Quran ini pembahasan yang tidak penting. Kata beliau, perkataan ini adalah satu bentuk tasfihun lil a'immah. Suatu bentuk pembodohan terhadap para imam-imam kaum muslimin. Yakni menganggap kaum muslimin, menganggap para imam, para ulama salaf, ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh, na'udzubillah. Karena mereka membahas masalah ini di dalam kitab-kitab akidah. Ya. Semua kitab-kitab akidah, akidah salaf, itu tidak kosong dari permasalahan khalqul Quran. Bahkan termasuk permasalahan besar yang dibahas oleh para a'immah. Wa'udziba man'udziba bisababiha kalimami Ahmad. Demikian pula, ada di kalangan para a'immah yang mereka itu diazab. Disebabkan karena permasalahan ini. Seperti al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang mana kita mengetahui bagaimana al-imamu Ahmad rahimahullah perjuangan beliau dalam ya, memperjuangkan akidah ini. Akidah kalamullah ghairu makhluk. Nah. Wa kutila man kutil minhum firaddiha. Demikian pula telah terbunuh ya, orang-orang yang dibunuh karena membantah permasalahan ini. Nah, ya ini para a'immah, para imam-imam kaum muslimin, mereka sampai ada yang rela untuk mengorbankan jiwa-jiwa mereka dalam memperjuangkan akidah ini. Nah. Tsumma ya'ti man yaqul, kemudian datang orang-orang yang mengatakan hadhihi mas'alatun tafihah. Ya, la tatahammalu kullu hadza. Datang orang-orang yang mengatakan ini permasalahan yang remeh, yang rendah. Nah, wala tatahammalu kullu hadza. Dan setiap orang itu tidak butuh untuk membahas permasalahan ini. Ya, untuk mengetahui permasalahan ini. Nah, ini perkataan mereka. Fahada imma an yakuna jahilan ya la yadri an syai' wa imma annahu mutajahilun mubtilun yuridu alla yuradda ala al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah. Perkataan ini kata beliau, imma an yakuna jahilan, bisa jadi orang yang mengatakan ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, la yadri an syai', yang dia tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apa-apa permasalahan akidah, tidak faham, orang jahil. Wa imma annahu mutajahilun, atau dia adalah orang-orang yang mutajahil, orang yang memang pura-pura bodoh, pura-pura jahil. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu kalau permasalahan permasalahan penting. Ya, karena akalnya atau pemikirannya sudah terjangkit oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Nah, yuridu alla yuradda 'alal jahmiyah, yang dia menginginkan supaya tidak ada bantahan untuk orang-orang Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ya, jadi orang-orang yang menganggap tidak perlu untuk dibantah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu tidak perlu dibantah. Ini perkataan mereka. Ya. Nah, dan yang seperti ini banyak di zaman-zaman kita sekarang ini. Di antara yang semakna dengan ini ya, adalah perkataan Muhammad Surur Zainal Abidin yang dinisbatkan kepadanya Firqah As-Sururiyah. Muhammad Surur Zainal Abidin, yang dia menganggap bahwasanya kitab-kitab salaf itu adalah kitab-kitab yang di dalamnya itu terdapat jafaf, sesuatu yang kaku, yang kering, yang tidak sesuai dengan kondisi di mana kita hidup pada masa sekarang ini. Ya, di antara perkataan dia, Muhammad Surur Zainal Abidin, yang dia sudah meninggal ya belum lama ini, kata dia, nazartu fil kutubil aqidah faraaitu annaha kutibat fi ghairi asrina. Kata Muhammad Surur, aku melihat di dalam kitab-kitab aqidah, maka aku melihat bahwasanya kitab-kitab tersebut itu ditulis pada masa yang bukan masa kita hidup sekarang. Ya. Wa kanat hululan liqadaya wa mushkilat al-asr alladhi kutibat fihi. Dan bahwasanya kitab-kitab akidah tersebut itu adalah kitab-kitab yang isinya adalah hululan, ya, jalan keluar atau solusi dalam mengatasi masalah-masalah atau problem pada masa itu. Ini kata Muhammad Surur Zainal Abidin. Wali asrina mushkilatihi. Ya. Wali asrina mushkilatuhu. Adapun pada zaman kita sekarang ini, itu ada permasalahan-permasalahan tersendiri yang berbeda, ya, dengan problem yang ada di masa dahulu, di masa para ulama salaf. Ya, allati tahtaju ila hululil jadidah, yang mana pada masa sekarang ini katanya itu butuh, ya, solusi yang baru, ya, solusi untuk mengatasi problem dalam permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, kemudian kata dia, wa min thamma fa uslubu kutubil aqidah fihi katsirun minal jafaf. Dan dari sini, ya, katanya, maka metode kitab-kitab akidah itu di dalamnya kebanyakannya kering, kaku. Ya. Nah, dia mengatakan bahwasanya kitab akidah itu kaku. Li'annahu nususun wa ahkam. Karena di dalamnya hanya sekedar berisi tentang nas dan hukum-hukum. Jadi isinya kitab-kitab akidah cuma dalil sama ahkam. Ya, ini dikatakan kaku. Nah, walihada a'radha mu'dhamu syabab anha wa dhahadu biha. Oleh karena itu, kata dia, banyak para pemuda itu yang mereka berpaling dari kitab-kitab akidah ini, dan mereka zuhud dari kitab-kitab akidah. Subhanallah, ini pemikiran Muhammad Surur Zainal Abidin, ya, firqah sururiyah. Nah, yang mereka menampakkan diri-diri mereka sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi. Ini firqah sururiyah. Akan tetapi pada hakikatnya pemikiran mereka adalah pemikiran ikhwanul muslimin. Nah, ya. Dan perkataan ini telah dibantah oleh para ulama. Ya, banyak para ulama yang membantah perkataan ini. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, adakah seorang muslim yang mengatakan perkataan ini? Aneh. Seorang muslim mengatakan kitab-kitab akidah itu kaku, karena isinya cuma nas, cuma dalil dan hukum-hukum. Nah, tidak sesuai dengan problematika yang ada pada masa kita sekarang ini. Ya. Kalau bahasa sekarang, kitab-kitab akidah menurut mereka itu tidak update lagi, ya. Nah, sudah kuno, sudah lama. Enggak bisa diterapkan sekarang, subhanallah, ya. Nah, justru sebaliknya. Nah, kemunduran yang dialami oleh kaum muslimin, terutama para pemuda kaum muslimin, ya, itu akibat apa? Akibat mereka berpaling dari kitab-kitab salaf, berpaling dari kitab-kitab akidah. Nah, yang mereka apa? Lebih memilih untuk mendalami buku-buku para pemikir-pemikir yang datang dari orang-orang kufar, pemikir-pemikir barat. Ya, mereka bangga kalau sudah nukil perkataan para tokoh-tokoh barat, bangga. Ya, tapi mereka merasa tertinggal kalau menukil perkataan para ulama. Nah, kalau menukil perkataan qala al-Imam Syafi'i, qala al-Imam Ahmad, ya, itu menurut mereka suatu kemunduran. Tapi kalau sudah menukil perkataan orang-orang para pemikir-pemikir kufar, ya, nah, terlebih para pemikir-pemikir ahli filsafat, mereka bangga. Oleh karena itu kita saksikan pada masa kita sekarang ini banyak pemikiran yang aneh-aneh, ya, dai-dai yang membawa pemikiran atau metode-metode dakwah yang aneh. Ya, setiap hari ada saja kita saksikan yang aneh-aneh. Nah, ini akibat apa? Meninggalkan kitab-kitab salaf, meninggalkan kitab-kitab para ulama yang membahas tentang akidah ataupun manhaj salaf. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati dari pemikiran seperti ini. Ya. Nah. Dan ingat bahwasannya, ya, semakin kita merujuk kepada para ulama salaf, maka itu semakin baik bagi seorang muslim. Ya, semakin maju. Adapun sebaliknya, kalau seorang muslim itu lebih condong kepada pemikiran, ya, orang-orang kufar, nah, atau ahli filsafat, maka itu adalah kemunduran. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka ada yang mengatakan annasu ahrar, manusia itu bebas. Bebas. La tahajjaru alaihim hurriyatal qawli wa hurriyatal kalimah. Maka jangan kalian, ya, membelenggu mereka, ya, bersikap kaku terhadap mereka, terhadap kebebasan untuk berpendapat atau kebebasan untuk menyampaikan kalimat. Nah, ini perkataan sebagian mereka, kebebasan berpikir. Nah, yakni kata Syekh di sini, la tarudul batil, yang mereka maukan di sini adalah kalian jangan membantah kebatilan. Jadi enggak perlu dibantah kebatilan-kebatilan. Ya, masing-masing punya pemikiran, biarkan bebas. Ya, manusia sekarang ini punya hak asasi, ya, punya hak asasi untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pemikirannya masing-masing. Ya, enggak boleh kita batasi. Nah, maknanya la tarudul batil, jangan kalian membantah kebatilan. Wala tubayyinul haqqo, dan jangan kalian menjelaskan al-haq. Kullun lahu kalamuh. Ya, masing-masing memiliki kalamnya. Ya, ini memiliki pendapat masing-masing, biarkan. Wa kullun lahu qauluh. Dan masing-masing memiliki pendapat, pemikiran. Maka kata Syekh di sini, fa'ala hadza takunud dunya fawdha. Maka dengan ini, ya, kalau kita memegang prinsip ini, maka dunia ini akan menjadi kacau. Ya, menjadi kacau. Enggak ada aturan, masing-masing bebas untuk mengutarakan atau menyuarakan pendapatnya. Naam. Fayam bagi tafattunu li hadhihi dasais. Maka sudah sepantasnya untuk seorang tafattun, perhatian terhadap perkara-perkara yang disusupkan ini, ya, dasais. Dasisah, ya, ini perkara yang disusupkan. Pemikiran yang disusupkan. Wa hadhihi syurur allati tuhaqqu diddal muslimin. Dan kejelekan-kejelekan ini, yang mana, ya, perkara-perkara ini merupakan bentuk konspirasi dalam menghadapi kaum muslimin. Ya, untuk menentang kaum muslimin. Nah. Jadi ini pemikiran yang berbahaya. Di sini Asy-Syaikh hafizhahullah taala, ya, memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kita, terutama para syabab dan kepada kaum muslimin secara umum, untuk kita senantiasa berpegang dengan akidah salaf. Nah, dan mengkaji kitab-kitab salaf serta menjauhi tulisan-tulisan atau kitab-kitab para pemikir-pemikir masa kini. Ya, yang mereka menulis itu dengan pemikiran mereka, dengan ide-ide mereka, tidak berdasarkan nas, tidak berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, ya, apalagi perkataan para ulama salaf. Nah, wa qawluhu, dan perkataan Nazim rahimahullah ta'ala, wa qul ghairu makhluqin, dan katakanlah ghairu makhluqin, hadza raddun 'alal jahmiyah wa man qala biqaulihim. Ini merupakan bantahan kepada firqah Jahmiyah dan orang-orang yang berkata dengan perkataan mereka, ya, yang semisal Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisalnya. Wa qawluhu, dan perkataan Nazim, kalamu malikina wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina, dan katakanlah bukanlah makhluk kalam malikina, kalam dari Rabb kita. Malik, al-maliku huwal malik, kata al-malik itu maknanya adalah al-malik. Wallahu jalla wa ala huwal malik, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-malik, raja, penguasa, al-malik. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah kerajaan, ya, kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah, dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu itu maha mampu. Waqala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ya Allah, penguasa yang menguasai segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, yang memberikan kekuasaan bagi orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang dikehendaki, yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki dan merendahkan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Nah, fallahu jalla wa ala huwa malikul mulk, maka Allah jalla wa ala dialah penguasa segala kerajaan. Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk. Ammal muluku min bani Adam fa innama mulkuhum ariyah, adapun kekuasaan ataupun kerajaan yang dimiliki oleh bani Adam, yang dimiliki oleh manusia, maka kerajaan mereka itu ariyah, itu semu, ya, kekuasaan yang semu, terbatas. Yu'tihallahu may yasha'u minhum, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaan tersebut bagi orang-orang yang dikehendakinya. Thumma yanzi'uha minhum wa yu'tiha lil akhar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kekuasaan tersebut dan memberikannya kepada yang lain. Jadi kekuasaan manusia yang ada di dunia ini itu sifatnya semu, ya, semu, kekuasaan yang terbatas, ada batasnya. Nah, berkuasa di satu daerah tapi dia tidak memiliki kekuasaan di daerah lain, atau dia berkuasa, ya, di satu masa tapi dia tidak berkuasa di masa berikutnya, jadi terbatas. Nah, fahuwa min babi tadawul, maka kerajaan yang dimiliki oleh manusia yang ada di muka bumi ini itu adalah min babi tadawul, hanya sekedar apa, persilihan, ya, pergantian saja. Nah, pindah dari satu orang ke orang yang lain, pindah dari satu masa ke masa yang lainnya. Nah, jadi kekuasaannya itu sifatnya semu. Ammal mulku as-sabitu da'imul ladzi la yazulu fahuwa mulku lillah, fahuwa mulkullah jalla wa ala. Adapun kerajaan yang senantiasa kokoh, ya, terus-menerus, alladzi la yazulu, yang mana kerajaan tersebut tidak akan bergeser, tidak akan hilang, fahuwa mulkullah, maka itu adalah kerajaan Allah jalla wa ala. Nah, ini kerajaan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah sirna sampai kapanpun, sampai kapanpun. Wahina taqumus sa'ah, demikian pula sampai ditegakkannya hari kiamat, ya, Al-mulku mulkullah, kerajaan, kekuasaan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Nanti pada hari kiamat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Fala ahada yujib. Maka tidak ada yang satupun yang menjawab. Ya, tidak ada satupun yang menjawab. Wala ahada yatakallam. Demikian pula tidak ada satupun yang berbicara. Falau kana li ahadin da'wa laqala al-mulku li. Seandainya ada seorang yang bisa ya mengklaim, dia akan mengatakan al-mulku li. Kekuasaan itu adalah milikku. Ya, kekuasaan itu adalah milikku. Tsumma yujibullahu jalla wa ala. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, fa yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahil wahidil qahhar. Milik Allah kekuasaan al-wahidil qahhar. Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Wala ahada yu'aridu fi hadza, dan tidak ada satupun yang ya mengingkari ini. Tidak ada yang mampu untuk mengingkari ini. Ya, bahwasanya al-mulku mulkullah. Kerajaan adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mulku lillah, maka kerajaan itu semata-mata hanya milik Allah jalla wa ala. Wa inna ma yahabu may yasha'u syai'an minal mulki muddatan muhaddadah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menganugerahi ya sesuatu dari kekuasaan ya kepada orang-orang yang dikehendakinya, itu muddatan muhaddadah, itu pada tempo yang terbatas, tidak terus menerus. Nah, berapa banyak kita saksikan ya di dunia ini kekuasaan ya yang memiliki kekuasaan yang sedemikian besar kemudian runtuh, tumbang. Nah, kemudian berganti dengan kekuasaan yang lain. Nah, thumma imma an yamut, kemudian ya bisa jadi dia mati. Au yu'khadhu minhul mulku wa yunza'u bil quwwah, ataupun diambil darinya kekuasaan, wa yunza'u bil quwwah, dan dicabut darinya kekuasaan tersebut dengan kekuatan. Ya, apakah itu dengan kudeta atau yang lainnya? Ya, namanya kekuasaan di dunia ya, itu diperbutkan di dunia ini. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Nah. Qaulun nadzim rahimahullah, kemudian perkataan an-nadzim rahimahullah, bidzalika. Bidzalika ay bi annal Qur'an ghairu makhluqin danal atqiya. Ya, agama para atqiya. Yakni i'taqada al atqiya'u minal a'immati hadzal qaul. Yaitu para atqiya, orang-orang yang bertakwa, yaitu para a'immah, para imam-imam, para ulama, mereka berkeyakinan dengan keyakinan ini. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Wa afsahu ay adhharu linnas. Mereka menampakkan akidah ini di tengah-tengah manusia. Nah, menampakkan akidah ini di tengah-tengah manusia. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Al-Qur'anu munazzalun ghairu makhluqin. Mereka para a'immah, mereka mengatakan Al-Quran itu munazzal, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluqin, dan bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ini akidah ya yang ditampakkan oleh para ulama salaf di tengah-tengah umat. Nah, lam yaskutu, dan mereka tidak diam. Para ulama mereka tidak diam. Wa yaqulu hadhihi ara. Mereka tidak diam dan tidak mengatakan ini pendapat, tidak. Nah, orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, mereka tidak mengatakan, "Oh, ini kan pendapat mereka, pendapat Jahmiyah, biarkan. Mereka bebas ya mengeluarkan pendapat mereka. Hormati." Tidak. Wa tarakun nas, demikian pula mereka tidak membiarkan manusia. Nah, ala hurriyatil kalimah, tidak membiarkan manusia untuk bebas mengeluarkan perkataan, bebas berpendapat. Tidak. Wa hurriyatir ra'yi, demikian pula para a'immah, mereka tidak membiarkan manusia untuk bebas mengeluarkan pikirannya. Nah, bal innahum afsahu ghayatal ifsah, bahkan mereka afsahu, yaitu menampakkan ghayatal ifsah dengan sebenar-benarnya. Mereka menampakkan akidah ini. Oleh karena itu mereka, para ulama menulis di dalam kitab-kitab akidah dan diwariskan kepada kaum muslimin sampai pada zaman kita sekarang ini. Walhamdulillah. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih bisa mempelajari kitab-kitab akidah salaf yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf, maka ini suatu bentuk nikmat yang harus kita syukuri. Nah, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala ya, masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Wa nadharu wa jadalu. Demikian pula mereka ya, nadharu, mereka membantah, wa jadalu, dan mereka mendebat. Ya, ini membantah orang-orang yang mengeluarkan syubhat-syubhat, yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Mereka bantah ya, dengan bantahan yang ilmiah, tentunya berdasarkan nas, wahyu, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Wa allafu wa katabu fi raddi hadzal qaul, dan mereka ya, para ulama, mereka membuat karya-karya dan menulis kitab-kitab dalam membantah perkataan ini. Nah, menulis kitab-kitab akidah, dan begitu banyaknya kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama yang telah kita sebutkan di awal-awal kita membahas kitab ini. Ya, banyak sekali kitab-kitab akidah para ulama. Nah, puluhan bahkan ratusan. Nah, li khuturatihi wa syana'atihi. Mereka membantah, menulis bantahan terhadap perkataan ini karena bahayanya dan karena jeleknya perkataan ini. Ya. Dia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Walima fihi min tanaqqusi lillahi azza wa jal. Yang mana perkataan ini itu di dalamnya terkandung bentuk mengurangi hak Allah azza wa jal. Tanaqqus, bentuk pengurangan ya, menganggap Allah Subhanahu wa taala kurang. Sebagaimana yang telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Rahim Hafizahullah ya, bahwasannya orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa taala la yatakallam, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, seolah-olah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisu, tidak bisa berbicara. Yang tidak bisa berbicara itu tidak pantas untuk diibadahi. Nah, maka mereka di dalam perkataan mereka ini terkandung di dalamnya bentuk tanakus terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Fala yas'u ahlal ilmi an yaskutu an hadzal qauli aw yatasahalu fih. Maka tidak ada peluang bagi para ulama ya, para ahlul ilmi untuk mereka diam. Ya, mereka tidak diam. Nah, bangkit girah mereka, kecemburuan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika agama Allah Subhanahu wa taala dicoba untuk dimasukkan sesuatu yang bukan berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, mereka tidak diam, mereka segera bangkit. Ini para ulama. Nah, dan itulah tugas para ahlul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, para hummatud din, orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya, mereka berjihad dengan ilmu. Dan ini adalah suatu bentuk ya, amal yang sangat mulia. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat para ulama karena ini. Nah, Maka para ulama, la yasau ahlal ilmi an yaskutu. Tidak ada kesempatan bagi ahlul ilmi untuk mereka diam, ya, tidak membantah perkataan ini dan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Nah, maka selesai pembacaan kita dari penjelasan bait yang ketiga yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu taala. Kemudian kita melanjutkan bait yang berikutnya. Qala An-Nazim rahimahullahu taala, "Wa la taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un lil jahmin wa asjahu." Ini bait yang keempat. Ya, yang kepada para thalabah untuk menghafal bait ini, ya. Nah, nambah satu bait lagi jadi empat bait. Taib. Kata Nazim di sini, wala takufil Qur'ani bil waqfi qailan. Nah, terjemahannya secara terlek, janganlah engkau menjadi orang-orang yang, ya, bersikap tawakuf terhadap Al-Qur'an, ya. Bil waqfi qailan. Ini orang-orang yang mengatakan dengan perkataan tawakuf. Nanti akan dijelaskan. Kama qala atba'u lil jahmin wa asjahu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para pengikut firqah Jahmiyah wa asjahu. Asjahu yakni yatasahalu. Ini mereka bermudah-mudahan dalam mengatakan perkataan ini. Nah. Yakni di sini di bait yang keempat ini yang disebutkan oleh An-Nazim rahimahullahu taala adalah membahas tentang salah satu, ya, perkataan Jahmiyah, ya, yang mereka mengatakan saya atau kami tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, kami tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah, demikian pula tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, istilahnya al-waqifiyah, tawakuf. Nah, tidak mengatakan Al-Quran makhluk, demikian pula tidak mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini salah satu dari firqah Jahmiyah, ya. Karena firqah Jahmiyah itu ada tiga jenis. Dalam permasalahan Al-Quran mereka terbagi menjadi tiga jenis firqah Jahmiyah. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini jelas, ya, tidak tersamarkan bagi kaum muslimin tentang kesesatan, ya, orang yang mengatakan ini Al-Quran makhluk, bahkan para ulama mengkafirkan. Jenis yang kedua dari firqah Jahmiyah adalah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah kemudian diam. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah terus diam, tidak mengatakan ghairu makhluk. Nah, kemudian yang ketiga dari firqah Jahmiyah ada yang mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Nanti akan dijelaskan pada bait yang berikutnya. Ya, jadi firqah Jahmiyah ada tiga jenis. Yang pertama yang mengatakan Al-Qur'an itu, atau yang pertama yang mengatakan Al-Qur'an atau kalamullah itu adalah makhluk. Nah, ini yang pertama, mengatakan Al-Quran makhluk atau kalamullah itu makhluk. Ini jelas, ya, sesat. Dan jelas kekufuran orang yang mengatakan ini. Yang kedua, mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Yang ketiga, mengatakan lafzi bil-Quran makhluk. Lafaz saya ketika mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Nah, dan ketiga jenis ini, ketiga jenis dari firqah Jahmiyah ini, itu semuanya sesat. Ya. Nah, adapun ahlu sunnah dengan tegas menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Harus lengkap, ya. Nah, gak cukup sekedar mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam. Itu tidak cukup. Harus lengkap. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kata syarih di sini, minal Jahmiyah man yusarrihu bi annal Qur'ana makhluk wa hum ru'usul Jahmiyah. Di antara firqah Jahmiyah ada orang-orang yang mereka secara jelas, secara sori mengatakan Al-Quran makhluk. Wahum ru'usul Jahmiyah. Dan ini adalah perkataan ya para pemuka-pemuka Jahmiyah, para pentolan-pentolannya. Ya, jelas mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Wa minhum man yaqul, dan sebagian mereka ada yang mengatakan ana la aqulu makhluk aw ghairu makhluk bal atawaqqaf. Dan sebagian mereka dari kelompok Jahmiyah ada yang mengatakan saya tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk, tapi saya tawakuf, diam. Tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, tidak juga mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, ini yang disilakan oleh para ulama dengan al-waqifiyah, orang-orang yang diam. Dan ini kesesatan, kata Syekh di sini, wa hadza syaitonun akhras. Hadza syaitonun akhras. Dan ini adalah syaitan yang bisu. Setan bisu. Li'annahu idza tawaqqafa tawahaman nasu annal qur'ana makhluk. Dikarenakan apabila dia diam, maka akan menimbulkan pemahaman di tengah-tengah manusia bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Nah, fala budda minal bayan, maka harus ada penjelasan. Enggak bisa diam, ya, dan tidak diperbolehkan. Ya, untuk seorang bersikap tawakuf dalam permasalahan Al-Qur'an. Fa idza qalu makhluk fala tatawaqqaf. Apabila mereka mengatakan makhluk, fala tatawaqqaf, maka yang seperti ini tidak dikatakan tawakuf. Li'anna ma'na dhalika annaka tu'ayyiduhum walakinnaka la tusarrihu. Fala yajuzu tawakufu fi hadha. Karena yang seperti ini maknanya, ya, engkau itu menguatkan pendapat yang mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, akan tetapi tidak secara jelas. Fala yajuzu at-tawakuf fi hadha. Dan tidak boleh bersikap tawakuf dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Di sini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang meminta kepada Allah dengan cara mendatangi orang yang soleh dengan mengambil tanah yang dia miliki untuk disyarati atau didoakan oleh orang tersebut, lalu ditaburi tanah tersebut ke tanah mereka agar laris terjual? Apakah ini kebid'ahan atau kesyirikan? Nah, ini merupakan salah satu bentuk tawassul, ya, yang syirik, tidak diperbolehkan. Ya, ini salah satu bentuk tawassul. Nah, menganggap sesuatu, ya, tanah yang dimiliki oleh orang-orang soleh itu memiliki karomah. Nah, ini tawassul yang di dalamnya terkandung kesyirikan yang tidak diperbolehkan untuk seorang muslim melakukan ini. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi, kita mengetahui bagaimana kesesatan mereka di dalam akidah. Nah, makanya seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi mungkin cukup, kita cukupkan. Adapun pertanyaan berikutnya insyaallah akan dijawab oleh asatidah yang lain. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.